مبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد حضرات الكرام para alim, ulama, para kiai, masyayikh, para sesepuh, bini sepuh yang saya taklimi, yang dimuliakan Allah, pejabat pemerintah dalam semua tindakannya, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan seluruh jajaran Muspika, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kranggan beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat, juga ketua dan seluruh anggota BPD LPKMD yang saya hormati, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, khusus saudara-saudara saya komunitas Madiun Automatik Independen, Mami yang saya cintai, yang saya banggakan. Terserah, malam ini saya senang, bahagia sekaligus bangga. Betapa teman-teman klub motor Mio malam ini mengadakan satu kegiatan religi dalam rangka pembinaan mental spiritual untuk memperkuat iman dan takwa sebagai modal salamah dunia wal akhirah. Amin. Di mana pada saat akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak saudara-saudara kita yang prihatin, kita di berbagai daerah terutama di ibu kota banyak geng-geng motor yang meresahkan. Dalam situasi seperti itu, subhanallah, teman-teman dari Mami mengadakan acara semacam ini. Awalan salut saya untuk Mami. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini mampu mengantarkan teman-teman untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik, menjadi manusia-manusia yang benar, selalu berada dalam jalur shiratal mustaqim yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hablum minallah bisa baik, hablum minannas juga bisa baik. Dan itu adalah inti ajaran dalam beragama, dan itu adalah salah satu sarana agar kita mendapatkan salamah di dunia wal akhirah, menjaga keharmonisan hubungan dengan Allah yang sering kita istilahkan dengan hablum minallah, juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia sering kita istilahkan dengan hablum minan nas. Ono wong hubungane karo Allah api, tapi karo padha menungso eleh, iku yo gak tepat, gak bener. Sebaliknya, karo padha menungso api, tapi karo Gusti Allah eleh, iku yo gak bener. Lah ono to, wong iku kadang-kadang hubungane karo Allah iku api. Nek salat terus koyo khusyuk-khusyuk. Syahadat mantep, poso bendino, sedekah nyahno, nek zakat ramekakat, haji bola-bali, nek sujud nganti badhe benjut, nek zikir nganti lambene jedir. Salat nek takbir bengong-bengong, Allahu akbar. Ora trimo akbar sapa, Allahu akbar. Kaya khusyuk khusyuk salate, tapi nek utang gak tau nyaur. Ono anjing model ngono. Enten. Arek yo teko ngono kene. Karo Allah koyoke api, tapi lek karo menungso elek, senengane ngrasani miso, nyelatu, mitnah, undat-undat, atu-atu, tumbak-tutuan, omongan kini didol merono, omongan kono didol merene. Nanti betul, yang keranggan di model ini. Yang ini begitu lagi. Bikin langsung. Ya Allah, itu kalau Allah afif, poso ya sregep, sholatnya sregep, ya sregep muslimatan, sregep pengajian, sregep fatayatan, sregep manakipan, sregep yasinan, sregep tahlilan, tapi penggawiannya renten dengan anak duit ngutangi dong, nyawure kagak listrik. Ono, keranggan beli. Omain saya di rumah pak. Bukan buat ambilan ini tak joko sana. Karo Allah habis tapi karo menung soalnya gak bener. Sebaliknya karo podo menung soalnya api tapi hubungannya karo Allah yo gak api. Itu ora tepat. Ono wong iku lek karo menungso api, karo kanca karo tangga yo api, sareh, sumeh, ajer, srawung, nyedulur, membaur, grabyak, semanak, seneng tulung, apian, luman, nek diutangi ora tau nageh. Tapi ora salat. Ono? Wah. Padahal maaf teman-teman, sholat itu bukan sekedar wajib, sholat itu rukun Islam. Bukan sekedar wajib, tapi rukun. Rukun sama wajib itu lain. Kalau wajib itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan dosa. Contoh menjawab salam hukumnya wajib. Anda orang salam kok Anda tidak jawab berarti dosa. Itu wajib. Tapi kalau rukun beda. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan, enggak terima dosa, ora sah. Akibat meninggalkan rukun itu tidak sah. Bukan sekedar dosa, tapi tidak sah. Contoh rukunnya wudu, basuh wajah. Wong wudu kok gak basuh wajah, wudune ora sah. Rukune salat takbiratul ihram. Wong salat kok gak takbiratul ihram, salate ora sah. Sing bener lek jawab, rukune Islam salat. Wong Islam kok gak salat, islame ora sah. Walaupun ibadah liyane dilakoni, yo sedekah, yo poso, yo zakat, yo haji, kabeh dilakoni, tapi nek salate gak dilakoni, Islamnya gak sah. Ngono kuwi yo Kanjeng Nabi dhewe sing kandha. Aja Kanjeng Nabi kandha aku garo, Pak. Lho nek urusan salat Allah itu keren, nek urusan salat Rasulullah itu keren. Man lam yusolli fa huwa kafirun. Jare Kanjeng Nabi ngono, sapa wonge gak gelem salat, kafir. Mantarakah sholat muta'amidan pokoknya korojiha orang. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia terang-terangan menyatakan dirinya kafir. Dalam pandangan Allah kafir, dalam pandangan Rasulullah kafir. Mungkin dia boleh ngaku Islam, di KTP boleh data agama Islam, nama boleh Islam, namanya Arab Tawwawa Wisan jenengnya Ahmad Muhammad Alhamad Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladin Hanta Al-Guri Maktub Bakan Malab Buat. Tapi negar sholat kafir. Karena apa? Islamnya tidak sah. Maka Pak Lurah nyuwun tulung, Pak Camat nyuwun tulung, menawa enten warganya panjenengan yang ngaku agama Islam tapi kok enggak mengerjakan sholat, yang nyuwun data, nyuwun KTP niku ten gene data KTP pun jenengan tulis agama Islam pun ngoten, jenengan tulis agama Islam ora sah. Apa sih mau dikongkon sholat? Halo bro. Halo. Yang kayak gurih kayak kerumuh coy. Apa orang kok dikongkong sholat ben bedo karo bedes. Lah uang karo bedes itu meh podo apa-apanya. Bentuknya meh podo, bodine meh podo, wajahnya meh mirip. Oh sama ini gak percaya, gila orang lanang yang rapatin ganteng ya. terus jejerno butuh selanang sen banteng sawangan kok kagohan koyok minduan emang senengane podo hobine me podo coba bedes mangan uang yo mangan podo bedes ngombe uang yo ngombe podo bedes turu uang yo turu kedai bedes ngisi uang yo ngisi podo bedes rabenan uang podo bedane nek uang sholat nek bedes kok gak sholat. Makanya ibu-ibu ngapunten bu, jenengan duwe bojo kok bandel ora tau salat. Engko bengi katik jenengan diambung bojo jenengan itu berarti padha karo diambung. Bapak-bapak yang ngono wae, sampean duwe bojo kok gak tau salat bandel, berarti sampean iku golek numpaki. Ini lanang itu sak bojone kok padha gak salate iku jenenge bedes tumpak-tumpakan karo sampeyan duwe RT ngaku Islam kok gak gelem salat padha karo duwe RT duwe RW ngaku Islam gak gelem salat padha karo duwe RW duwe lurah ngaku Islam kok ora salat padha karo duwe lurah duwe camat ngaku Islam kok gak salat padha karo duwe camat sing iki ana camat bedes-bedes ngono. Kon duwe kiai, enggak gelem sholat, padha karo duwe kiai. Matur suwun. Wis sederhana saja ta. Apa ngaji kok repot-repot? Wis ngono ae wis suwe. Coba ngomong kul huwa ilaih. Ini durung-durung ditokno ngono. Nah, tugas utama kita hablum minallah baik, hablum minannas baik. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini yang mengadakan pengajian teman-teman dari komunitas Mio dari berbagai daerah, mungkin saya sedikit banyak pakai bahasa Indonesia. Meskipun sebenarnya saya sendiri untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu terus terang saya kurang kulina. Ya, kulina bahasa Indonesia ini biasa. Jadi aku takut ya jawabannya. Biasa bahasa Indonesia ini. Biasa. Lainnya kulina bahasa Indonesia ini. Biasa. Lo kok bodoh? Oh iya kulina itu bener. Aku lah bodoh kalau biasa. Maksudnya lama kok turun ngomong. Maka mohon izin saya pakai bahasa gaduh-gaduh campuran sekenanya, mudah-mudahan bisa dipaham. Oleh karena itu kalau mungkin nanti ada kata-kata saya yang salah, yang keliru, tolong jangan diguyu. Saya itu pernah kecelek. Kecelek bahasa-bahasanya apa? Masuk kecelak. Kecelek ya kecelek. Tidak semua bahasa Jawa itu bisa dibahasa Indonesia kan. Menek bahasa Indonesia apa? Memanjat. Menek celingkrik celingkrik bahasa Indonesia apa? Memanjat celingkrak celingkrak. Orang kenal kok. Saya pernah kecelek. Kan saya itu punya tetangga orang Ambon. Setiap omong komunikasi pakai bahasa Indonesia. Pada waktu pagi hari lagi jalan-jalan ketemu sama saya, dia nanya, Pak Yai mau kemana Pak? Ditakoni bahasa Indonesia, karep juga yang jawab bahasa Indonesia. Aku krono tak Indonesia. Oh, saya mau merana. Pak, aku malu deh. Apa aku mau merana? Ya Allah, saya ingat saya punya teman ketika di pesantren orang Madura, akrab sama saya. Orang Madura, waktu saya udah pulang ke Bojonegoro, bahasa pesantrennya udah boyong, udah pulang ke Bojonegoro, dia nyari saya ke pesantren, nyendak ketemu saya udah pulang, tanya, dapat informasi kalau saya udah pulang ke Bojonegoro, dia datang nyusul ke rumah, gitu, ya untuk gitu. Aduh Pak, saya cari sampean di pesantren tidak ada. Katanya sampean udah pulang ke Bojonegoro. Ya saya kesini Pak, ingin ketemu sampean. Nanti ngomong kedua. Udin itu kata takon, karena itu wiswe lah nek manggon yang Bojonegoro di kebahasa Indonesia. Sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Mestinya sudah berapa lama tinggal? Sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Nah, jawabnya lumayan aku. Sudah hampir 1 tahun setengah. Terus tadi kesini naik apa? Naik bus, Pak. Aduh, ini kan hari Minggu, Pak. Aduh, penumpang penuh, Pak. Ini aku apa cerita? Benengin di bus ya. Anjir dino Minggu mulai numpak bis ngantek mudun gak uman lunggu. Lho apa sih awak mudun teko bis itu tiba di pecereng. Di bahasa Indonesia memang saya itu Pak bis mulai kenaikan sampai keturunan gak dapat kedudukan. Nah, akhirnya saya jatuh ke tanah air. Kan gak lu bahasa Indonesia ini pecereng ya. Lemah campur banyu biasa tanah air. Nah, ibu ya podo kalau sampai nek ngombe gak banyu kendi itu bahasa Indonesia ini kan menjunjung tanah air. Macam lemah karo banyu. Akhirnya tak warah, wes. Ngomong corot suai, timbang bahasa Indonesia dan pecotok. Anakmu biro saya. Anakku loro, Pak. Anakmu biro. Tak iya loro, Pak. Anakmu ku lo biro. Loro, Pak, loro. Ilat meduro ngomong loro, loro. Nah, dek niku kate cerita, anake loro nang bakal Natal. Sing siji mangane akeh, sing siji beli. Anjen ilat meduro. Anak loro karo Natal, Pak. Sing siji mangane akeh, sing siji beli. Aku anake sing siji mangane akeh, sing siji beli. Sing siji mangane akeh, sing siji beli. Anakku iki jarang kepang kok. Udah, makanya saya pakai bahasa campuran aja. Nanti kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris, ini gak akhir paham. Belum soalnya isu aku I love you. Kalau you my net, you oh my net, tonggus talem, ketonggutus kuntalem. Itu bahasa Inggris. I sing and the two tooling I from you. I sing and the two, aku misin mendukur waktu. Guling aing plungu atau ning guling aku kecemplung banyu. Ini betapa teman-teman guyonan saya ini aja dianggap gak ono artine. Saya guyon itu maton. Di setiap pengajian memang saya pakai metode guyon tapi insyaallah nanti kalau dirunut ada hikmahnya. Guyon saya guyon maton. Betapa ilmu itu penting. Bahasa aja udah pentingnya kayak gitu. Makanya lek wong Jawa duwe ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan yang keluar dari mulut seseorang itu cermin kepribadian. Orang itu kalau tutur katanya bagus, itu cermin bahwa kepribadiannya bagus. Orang itu kalau ucapan-ucapannya baik, itu lambang bahwa kepribadiannya baik. Tapi kalau kepribadiannya elek, ya saya omongannya elek. Iku otomatis. Anjen wong iku nek kepribadiane apik, aten-atene apik, ngomong elek iku jane yo iso, cuma gak mentolo kate ngomongno. Nek wong iku nek kepribadiane apik yo, ngarani wong ireng nang ireng iso, cuma gak mentolo kate ngarani ireng. Gak diarani ireng paling-paling yo gak pati kuning nang. Tapi nek wong kepribadiane elek ngarani wong ireng nang ireng kurang marem, gak ireng tok ta nek ku yo gosong. Kesuwen ngobone. Ngarani mung ndek nang ndek ngene iso jane cuma gak tega. Yo gak ndek yo ora pati dukur. Tapi nek kepribadiane nek ora ndek tok yo purut. Ngarani wong lemu nang lowo mung iso cuma gak mentolo. Mbah, aku lemu, Mbah. Sudah arek-arek aku lemu. Gede samanku gak lemu, samanku semok. Kepribadian apa? Lah kepribadiane lek ora lemu tok nek awak ngi gajah kabeh. Nyumbung ya, kalau sungguh nul. Bukan hanya itu, kata ta'lim al-muta'lim, idza sa'al mar'u sa'at dhulumuhu. Orang itu kalau kepribadiannya jelek, duga sak duga itu jelek. Nyongko sak nyongko ya, mudale suudzon. Nyongko sak nyongko ya elek. Tapi kalau kepribadiannya bagus, nyongko sak nyongko ya bagus. Nyono sak nyono ya apik. ana tambahe sawuke mewah megah mewah duit wae. Iku lek wong kepribadiane apik, nyongkone mesti apik, pantes oke. Sing lanang kerja, sing wedok kerja, karo-karone oleh koyo, oleh penghasilan, pantesan oke. Ngono. Tapi lek kepribadiane elek, nyongkone mesti elek, soge, gak beres. Ingon-ingonane akeh. Nek nane bocah mati yo kenekan kono kuwi. Tengah wengi lho krungu tanggane nang jeding kraca-kraca-kraca iki nek kepribadiane apik. Ya Allah, tanggo yane wis wudu, apa salat dalu, apa tahajud. Mesti arep tahajud, anggur ben iso tahajud. Aku kok gak iso turu kepribadian apik. Tapi lek kepribadian elek gak ngono, Mas. Krungu tanggane nang jeding dino-dino kraca-kraca-kraca, ramas terus. Yang ini wis kepindho cowok. Ibu kok iso ngono. Bahasa itu penting. Bahasa Inggris penting. Zaman urip zaman kaya ngene iki gak ngerti bahasa Inggris. Meskipun secara global sampean akan menjadi manusia yang bermerek L2. Lola. Lola. Lona. Lona. Lepa. Lepa. Bahasa Inggris penting. Masa iki zamane zaman komputer. Zaman web to. Zaman Twitter. Twitter ya bahasa enam gitu. Ya. Sekarang kan harus pakai bahasa yang agak kemen ya. Twitter. Kan orang sekarang kemennya. Ya maaf, ketika saya berhadapan dengan orang kemennya, saya pun harus tampil kemennya. Wong kenanggung saya di kemennya. Lo ngomong-ngomong cara Jawa juga gelem saya bahasa Indonesia. Tak bujuni lu bahasa Indonesia, ngomong lanang mari mangan nglawai kantan. Ngomong nang itu. Mama, ini pindangnya digagak di mana, Mama? Sini sebut. Ya, diletakkan di meja saja. Sang lanang nyaut maneh. Ataknya nanti digembur kucing, Mama. Enggak, Mama, kucingnya sudah tak centang. Jadi yang berenang. Lo tidak menutup kemungkinan, Mas, 20 tahun ke depan, kalau udah perdagangan bebas, perdagangan global, produk yang beredar di pasaran itu semuanya pakai bahasa Inggris. Tulisannya bahasa Inggris. Nah, gue lah kayak iso bedakno sampean. Ono barangnya podo, bentuknya podo, rupanya podo, modelnya podo, tapi barangnya seje. Kayak iso bedakno, nanti sampul, nanti kecap. Persis kok. Pernah wong arek wedok diomongi bapak nindu, awakmu wis SMA nindu, lek bapak dene sambel kecap. Lek bapak dal nyambel, bumbune dadi kari kecap to, njuk ireng-ireng saset. Dikira kecap. Itu lek ulek, lek sambung dicerutno. Ya ulek tokno ning bapak ini tetang sambel dipangan. Yo murah sangkene. Persis barangnya tulisannya bahasa Inggris. Barangnya podo, bentuknya podo, modelnya podo, rupanya podo, tapi seje. Kayak iso bedakno, endi sing salep obat moto, endi sing lem alteko. Mripate loro, grayang-grayang kate ditambah ning njowo putih-putih rumah sane salah, kliru lem alteko. Nyudet. Mergo bodho, tapi lebih bahasa Arab. Wong Islam lek gak iso bahasa Arab, iku padha karo wong Jawa sing gak roh Jawane. Wong sing ala Muhammad. Taulan. Uang Islam sehingga iso bahasa Arab walaupun secara garis besar gak paham, secara garis besar macam bahasa Arab itu angel are-are cacah itu lagi iso bahasa Arab situ kewakwe di bahasa Arab no. Iso ini mau hagat to ngono aku ngga haga, hagaku karo hagamu kapodo gede hagaku kalau macam-macam karo aku situ tak haga aku kena hagaku ya haga-haga. Padahal itu namanya hajat kok saya mikir semacam-macam kok hajat juga. Wong Islam itu gak paham bahasa Arab itu ironi. Pedoman kita Quran hadis itu semuanya kan bahasa Arab. Ini kalau gak ngerti bahasa Arab bagaimana cara memahami Quran, bagaimana cara memahami hadis, belum lagi mengamalkannya. Wah, rafah. Ibadah yang paling pokok, sholat, itu mulai pertama niat takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya pakai bahasa Arab. Maka jangan heran kenapa kadang-kadang kita sholat tidak bisa khusyuk, tidak bisa khudur, mergobo. Ngerti apa yang dibaca di dalam sholat. Padahal salah satu metode sholat khusyuk itu kudu mikir, aku sholat iki madhep sapa, aku sholat iki maca apa, sing tak waca iki artine apa. Lah mergo garuh, akhire diwawur nang sholat sendi terdeng. Halus nyaris tak terdengar. Dan begitu kafiro alhamdulillah kafiro wes enggak ngerti, bahkan bisa membuat sholatnya enggak sah. Halo, halo, halo. Dalam sholat itu ada rukun yang namanya baca Fatihah. Nah, salah satu ayat dalam Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami mohon pertolongan. Tanek maca kecepetan mergo salate buru-buru maca cepet, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka tanpa tasydid itu artinya matahari. Aduh maknanya iya kena butuh, wah iya kena sahih, tanpa tasdir, iya. Itu berarti hanya kepadamu, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami mohon pertolongan. Syirik, gak ngerti, mergogok. Salah satu rukun sholat, tadi di awal saya sampaikan, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini mau coba keliru, itu gak sah sholatnya. Kalau takbiratul ihramnya gak sah, berarti sholatnya gak sah. Kadang ada orang bacanya Allahu Akbar, itu tidak benar. Allahu Akbar itu tidak sah, itu artinya sudah jauh berubah. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kalau Allahu Akbar habis baik itu ada alifnya, jauh sekali artinya. Itu aku pernah dikandani wong artinya angus janda coba Allah. Makanya hati-hati kadang-kadang ketika lebaran takbiratul ihram arek-arek takbiratul ihram takbiran niku karo diklotek klotek iku mocoe kliwa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ketahuan niku bare. Halo, artinya sudah jauh berubah. Beberapa tahun lalu, mungkin 2-3 tahun lalu kan ada lagu Allahu Akbar, dua versi itu. Ada lagu Allahu Akbar yang lumayan terkenal, dua versi. Satu punya Pasha Ungu, satunya punya Charlie ST12. Waktu dulu bubar itu, tapi kan bubar. Entah pengen bubar gak kena ada-ada. Entah wakak dulu itu menggambarin agar ya, cukup buyarno. Oh iya, Charlie apa yang garing ngomayel. Itu ada lagu Allahu Akbar itu yang benar bacanya itu yang punya Charlie itu benar maksudnya. Allahu Akbar Maha Besar memujamu begitu indah. Itu Charlie itu betul. Gitu menek kiai terus besok nyanyi. Loh, kalau pasha gak bener maksudnya. Allahu Akbar Allahu Akbar baru lo kejawan Allahu Akbar pasha kan. Tapi anjen lagu coro digaya pas ini saharu Allahu Akbar. Tapi kalau Charlie kan bisa memanage dia. Meskipun rap tetap bener. Allahu Akbar Maha Besar. Tetap bener kan. Duh, enggak apa-apa. Saya lagu-lagu itu seneng, Mas. Selama lagu itu kalau dalam ilmu tasawuf kan bisa membersihkan kotoran hati. Maka selawatan di komen lagu, nah itu salah satu tujuannya kan gitu. Kalau menurut ilmu tasawuf, lagu-lagu renang-renang itu bisa ngilangin kotoran hati. Saya sendiri seneng kok lagu-lagu yang religi. Saya seneng. Selama itu kandungan maknanya bagus, kayak lagunya Bimbo, terus orang aku senang ungkapan kecintaan kepada Rasulullah. rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Langsung nah. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Merasa kehadiran Rasulullah. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Tenang bu, engkau sungguh apa lihat mau ngewangi gawe foto nenek topo ceblok. Mana kau tak berani? Bapaknya sego jagung namun itu sembah bangun belum mas bang. Itu betapa penting penting wong gak ngerti itu goblok wong goblok ini nguyok no wong ono wong Indonesia ya jadi TKI ya Saudi wong melu jeragan, jeragan ini ngarap yang mau ngarap, ngomong-ngomongan ya bahasa Arab lah. Tapi sing TKI nya itu goblok, gak bisa bahasa Arab. Satu ketika dia kerja salah dimarahin sama majikannya. Ente bakmul, ishde bende, teben lah wawan itu goblok, kurang ajar, keparat ini gak ngerti, dikira apa? Ketika jeragannya marah-marah besar, ih bekerja, ente bakmul, teben lah. Amin ya Allah. Rumah sana di dongak no nanti ini goblok tidak kurang ajar apa. Amin ya Allah. Betapa ilmu itu penting. Makanya di awal tadi saya sampaikan saya salut sama teman-teman meskipun ya harus terima ngini-ngini dapatannya ya. Sorry bro ternyata mengadakan acara semacam ini yang bahkan kadang-kadang sing kopiahe putih-putih ora tau nggih pengajian. Loh Pak, zaman jangan mudah terpengaruh dengan penampilan lahiriah. Belum tentu yang kopiahnya putih, bajunya putih, hatinya putih. Ya kan ngomong juru rampung kon bantah. Durung karuan arek sing model ngene-ngene iki ya. Saman karo kok. Cewek. Mohon maaf kadang-kadang lho kadang-kadang penampilane koyo kiai. Perbane tok pedhi. Tas dhewe sak kepel-kepel. Wong menek kelotak. Kelotak. Muridane mung watek. Oh. Ngono kok ana wong wedok ayu liwat lho. Apa cukup ini yang ini lu ya bener mohon maaf durung karuan semudele kaya ngini-ngini ini aja gua anggap kurang opo berandal lu kok joyo. Ayo bajingan tukang jengges tukang mendem persis ini di begitu oleh hidayah itu si Allah kebuka bener. Subhanallah wali besar. Makanya sama nek nonton arek-arek dulur-dulur lu ngene-ngene yo jombo sepelene jombo anggap rene saiki sik ngene meneh sampean sapa roh wis kadung kebuka atine belum hidayah itu si Allah mlebu dadi wali murid maksudnya. Teman-teman, makanya orang itu yang penting kan sininya. Jangan mudah terpikat dengan penampilan lahir. Saya itu wakil wanyai soban kompeti ponte singgote tabowo PKC Persatuan Kapal Singkrang wabin lu seh kadang moco kita puning orang dulu moco Quran dulu lu rapa seh itu lho seh, itu seh lor apa seh gitu. apa setan, apa sanggulon. Hati-hati, maka sering saya ingatkan di mana-mana. Sekarang kan banyak bermunculan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Kadang-kadang mengatasnamakan Islam, tapi untuk menghancurkan akidah umat Islam. Pakai label ahlu sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati mas, itu jenengnya wakai mas. Anak kaya jeneng aib di suka, itu sesat. Anak kaya jeneng provokai. Anak kaya jeneng Islam sejati, padahal gak sejati belas. Anak ilmu sejati. Anak darmo gandul, anak gandul pak darmo. Hati-hati ya. Maka sekali lagi apa bos yang berasal ya sepurane lah ada yang jenisnya darmo darmo kuada kok. Modelnya kayak bayangin lo gandul-gandul ya. Maka kita syukuri malam hari ini, subhanallah, kita berada di satu tempat dan kegiatan yang paling dicintai Allah, satu tempat dan kegiatan yang paling dicintai Rasulullah, dicintai para malaikat. Apa itu? Majelis zikir, majelis ta'lim. Hanya dua acara, dua kegiatan itu yang memang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Ad-dunya malaunatun malaunun ma fiha illa zikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya malaunatun, dunia ini dilaknat. Dunia sak isine iku dilaknati Gusti Allah. Apa sing dadi isine dunia iku kabeh dilaknati Allah. Acara apa wae, kegiatan apa wae ning donya dilaknati Allah. Nah wong sing uripe mung digawe ngurusi donya sak isine, ya katut dilaknati Gusti Allah. Alhamdulillah. Donya sak isine sing gak dilaknat Allah iku mek loro. Satu zikrullah. Zikir waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno kanggo zikir. Nomor kalih, aliman wa muta'alliman, ngaji. Aliman itu wong sing alim, wong sing isok ngaji. Muta'alliman itu wong sing durung isok ngaji tapi seneng ngaji. Gak isok ngaji tapi seneng ngaji. Wong ngene iki. Amin. Amin. Kamu plus wong. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno kanggo ngaji. Kuwi mek loro iku sing gak dilanat Allah. Acara apapun itu, kegiatan mempunyai, selama tidak ada kaitan dengan zikir, tidak ada kaitan dengan ngaji, dilanggar Allah. Bu, itu tuh kalau sampai yang meteng gurung itu, meteng, itu sampai yang tanggap bahwa sendegek no meteng lu ya Gusti. Itu bujumu. Bujumu mengoleh peting rangan itu. Panitia. Itu namanya madep. Melihat bunga yang mekar, kita tahu itu kekuasaan Allah. Melihat air mengalir, kita tahu itu juga cahaya Allah. Pagi hari kita melihat matahari yang sedang meletak. Ya Allah. Zikir. Zikir ku penting. Nomor siji zikir, nomor loro ngaji. Jadi sing ngapa tak terang supaya sampean-sampean ku ben eling terus karo apa. Supaya gaan iso eling apa. Insyaallah selalu dijogo karo Gusti Allah. Amin. Wong zikir niku penting. Kulo sampean ku nek gelem zikir dadi wong sing gak sembarangan. Kulo sampean ku lek gelem zikir dadi wong sing luar biasa, hebat, mulya. Istimewa. Ana jali suman dakarani. Dawe Allah di hadis qudsi. Aku iki koncone wong sing gelem zikir nang aku. Dadi wong sing zikir iku dadi kancane Gusti Allah. Gak trimo koncone lurah. Gak trimo koncone camat. Gak terima koncone bupati, koncone gubernur, koncone presiden, gak, tapi langsung koncone Gusti ngomong nih, jadi koncone Gusti Allah kayak hebat. Nah Allah itu konco yang paling setia. Kesetiaan Allah abadi selamanya. Sa'liane Allah gak ono sing setia ngantani sampeyan, seakrab-akrabnya karo sampeyan, seraket-raketnya karo sampeyan, itu kesetiaannya hanya terbatas, dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Yang setia hanya Allah, selamanya. Ayo pakai contoh, buju koyok setia-setia Allah, boleh ngantani sampeyan, koyok setia-setia Allah. Koyok. Lalu paling akrab kok buju itu kalau para sampeyan. Apa mana sih nganten nanya aku? Ada janji, ada sumpah. Aku berjanji akan setia selamanya, akan selalu mendampingimu dalam suka maupun duka. Andai kau jadi cinta, aku jadi ramanya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi... Andai kau tercurak berarti. Koyok-koyok. Padahal, maaf. Bujo sampean. Gelem ngancani sampean. Bujo sampean arep karo sampean. Bujo sampean doyan karo sampean. Ini ku mergo sampean isih urip. Saman mati, bojo wis mok nantani sampean, bojo wis gak arep gak doyan karo sampean. Bojo sampean gelem ngeloni sampean, iki mergo sampean sing urip. Saman wis mati, bojo sampean mok, jejeri sampean ae lemok, apa maneh ngeloni sampean. Ternyata kesetiaan bojo sampean sing paling akrab itu dibatasi sebatas sampean urip. Begitu sampean mati, terus gak gelem ngontoki sampean, Bu. Wong lanang gaya itu, kadang-kadang ditinggal mati sing wedok kaya susah-susah. Tenger terase. Iku asline ora perkara susah ditinggal mati sing wedok. Dek wis mikir sapa gendine gua anu sampean. Kelakuane wong lanang ngono kuwi, Bu. Sampeyan tak bisa ono rahasiane wong lanang. Asli kumpah ngono lanang. Wis ora ini aku tok iki. Lah wong kadang-kadang sampean urung mati sampean sik urip e bojo wis ora patek setia wis ora gelem ngandani sampean. Lah ono to wong lanang kadang-kadang ning omah karo bojone kancanan karo bojone ora pati kerasan senengane ning warunge rondo. Sorry guys. Jangan pernah merasa tercelekiti. Menang ngaji yo yang ini anak sampean gelem ngancani sampean nunggu jajar sampean ya berdua sampean seurah zaman mati tak gelem ngancani sampean dulu sampean pemilih sampean tunggu sampean gelem ngancani sampean ya berdua sampean seurah zaman mati gak ono sing gelem ngancani sampean sing siap ngancani sampean namun Allah. Allah siap ngancani kula sampean mulai nang donya ten alam barzakh ten akhirat ngantos ten swarga. Amin. Telat. Kon berarti meneng mlebu swarga ya telat. Pantes potongane jemburis iki. Sorry. Oke, Jay. Ana jadi suman ngadarani aku iki koncone wong sing gelem pikir nyangat. Mula pikir iki penting. Pikir iku nyambung karo awak sing kate kendhaan urip, tumuju nang Allah sing duweni urip. Dadi pas, awak dhewe ape kendhaan urip, nyambung nang sing duwe urip pas. Iku lak jawabe kendhaan urip kabeh kok. Nggih. Ono sing ape nglungsuni. Urip sakawase. Lak jawabe mati kabeh to. Nggih. Iki kanca sampeyan wis akeh sing rono. Nah sampean rencanane nyusul kapan? Gak popo dokter saya juga popo. Tadi senengan, Pak. Yen aku sak dibutuhno wong akeh. Dadi sing ndongakno aku panjang umur akeh. Iku undanganku sing ben bimo tanpa henti non stop iku sampai April 2013. Niku kan yo dhekne tetep ndongakno muga-muga sehat, muga-muga waras. Sak dibutuhno wong akeh. Lah sampean rapate ana sing butuhno. Uripmu karo matimu iki ora ana bedane. Nek aku budal sik monggo monggo. Ya muga-muga lancar. Karena aku sudah digangguli uang akeh sih. Sampai-sampai menunggu. Sorry. Ya mungkin ini aku benar-benar rara. Lalu saya itu punya komunitas anak-anak nakal. Jauh lebih nakal dari sampean. Namanya Rados. Raja Dosa. Ini ya. Rutinan ngasih ya. Ini saya jatikir. Akhirnya alhamdulillah. Kami siapkan biasanya di istighfar halal-halal. Wame. Rame ini uang orang perkara pengen kurung orang pengajian ini pengen rokok lah are-are. Jadi wayak acara ini dia langsung jadi MC, sing kori, sing solawatan, sing sambutan, kepake are-are. Masih antik ni mon. Jadi koyok ini dia. Aku kata ngaji kata tekon. Saya mulai tu kau purboyo kau no. Mesti papa konvoy. Pedal motor blong-blongan, kaos ireng celonoan. Uang blong. Di lokasi. Subhanallah, wah ini luar biasa. Jadi sekitar panggung 150 meter persegi steril. Masyarakat umum ku gak oleh mlebu ning kono. Jadi ku khusus arek iri-iri. Arek gablek-gablek iki. Ya wapi lanang desa kene sing butuh desa kene suwi lo kabeh rumono. Subhanallah, dia ini teko itu nyongucupi tangan. Nah aku ning kono belas orang sing ngajak tangan. Aku nambah artis itu galani temen lah yang mengejar salam. Nanti ayat aku belas orang berada. Area-area sini tu, masya Allah. Jadi aku tutup supaya kan tak betul. Lunggu sih lo, wapi. Nah uang penonton yang lain itu di luar area itu. Kau wame itu kau pengen lompo layar area. MC ini yang bujuk nuwong. Kori yang bujuk nuwong. Mau enggak biru aku yang jual celononan jin, kau sanirin, kau kubiang. Lakuin, dikin, nyekel mic. Menurutku, di tulisan ini. Nanti saya nunggu-nunggu saya celonan beri. Nanti apa tulisan ini? Sing diwocok Al-Fatihah. Iya antik memang, terus sambutan ketua panitia yang ngomong. Riwari, ngomong ini, terus. Ngomong apa meneh lho. Dadi wong rame iki kuping ropo layar arek. Dadi ngomong mendeng gak popo, sing penting aja nang masjid. Bukan ketuane. Oh, niku sampeyan ngomong mendeng gak popo, tapi tolong nek gletak wae mendeng aja nang masjid. Ya nang gedhu-gedhu nang isuk-isuk barongan ngono. Kuantik ngono. Iku ya alhamdulillah bareng-bareng kali kula bareng-bareng kali kula terus wis rasa ati. Sekitar hampir 700-an. Komunitas yang anggota wingi riyoyo ketuane silaturahim dengan kula. Kondo. Alhamdulillah ya iki kanca-kanca sing jumlahe 700-an itu alhamdulillah saniki sing purun salat mbon enten 13. Alhamdulillah. Nabi Nuh iki lho 800 taun oleh wong 80. Halo. Halo. Dakwah iku kudu sing piye bahasane? Aja putus asa. Ya seperti itu. Koyo sampean ngene iki sebagai rintisan mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Amin. Tiap tahun di acara kayak gini ya. Gak kudu aku sing ngaji, gantian nekono piye sapa. Nah kan nekono aku terus gak kuat kan iki lemparan iki bae. Ya guyu. Ya Allah. Nah, itu dikir nyambung awak sing kate kedekan urip menuju Allah yang duwe murid. Jadi pas. Padha karo bapak, sampean misale kate bangun omah, arep bangun omah kok kendaan semen. Iku sampean goleki bakul semen apa bakul kerupuk? Lha kok gak bakul kerupuk? Gak nyambung. Ibu kate nyambel kendaan Lombok. Ben oleh Lombok golehi bakul Lombok apa bakul paku? Lapa kok gak bakul paku? Gak duwe Lombok, gak nyambung. Mas-mas sing doyan rokok padha karo aku. Aku iki doyan rokok. Tapi karo panitia durung dikeki iki. Penginane iki janjian nang aku. Engko aku ben gak kesasar ben gak kebusuk-busuk. Bener penginane aku mari ngaji teko Selambur ngono. Ngene DPR iki lho sapa jenenge Pak Dokter. Nah, ben ora kebusuk-busuk. Engko aku dijemput ning ngene terminal Purboyo yo. Nggih, Pak. Aran aku tutup kono ngenteni kling atuh engko wong bintu anyaran. Ini panitia salonjur iki gak ono sing ngono. Wis gak tepak blas arek-arek. Engko kene. Hancur ya gue kok. Ini pelajaran ngono lho. Kapan-kapan mana itu yo. Eh, iki sing bagian iki bagian iki ketepak ngono. Sarso ta opo? Sarso wae. Tak arep iso bobo. Halo. Halo. Sing kendaan rokok kangen kecut kepengen rokokan. Iku ben ora rokok goleki bakul rokok apa bakul kenal pot? Padha ae. Dadi pas. Kepengin oleh Lombok ya, goleki bakul Lombok. Kepengin oleh uya ya, goleki bakul uya. Kepengin oleh semen, goleki bakul semen. Nah nek ape kentekan urip pengen oleh urip ya goleki semen. Kok ngomong bakul urip. Nang bakul urip. Goleki sing duwe urip apa? Makanya wong dikir itu urip terus. Wong janji gelem dikir, urip terus, gak mati-mati. Walaupun wis mati itu kawan dunia, tapi hakikatnya isih urip. Maka secara eksplisit, ngerti tidak eksplisit? Eksplisit itu beras ketan lho gedang. Terus dimbel-mbel sama ini di sini abon, di buntel godong gedang. Lompat! Nah, orangmu ya badokan gue. Badokan gue langsung nyau. Rasulullah dawuhke matalul zakir wa ghairul zakir kama salil hayy wal mayyit. Perumpamaane wong sing gelem mikir karo wong sing gak gelem mikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem mikir iku urip, sing gak gelem mikir padha karo mati. Saman seneng urip to seneng mati iki? Seneng sing urip to seneng sing mati? Bu. Bapak-bapak zaman saya urip. Ya wes berarti bojomu sak seneng. Ibu zaman milih ndi? Ana wong lanang ganteng gagah gedhe dhuwur. Atletis, bom wetok, kuning kulite sak untung-untunge bisa. Tapi mati. Mati. Karo wong lanang welek. Wireng merongos jendowure apa-apa bau asin dibeli wakin kalau kamu wajud matakel ngentutan besar tapi urip milih yang di milih yang di gak milih ayo situ rondo sampai lu orang yang tak bakal sih bujurnya sampean kok gak sampean tak ulangi tak urui milih sing urip senajan elek lumayan kena gejara-jarasan yo sak waya-waya butuh yo kena digunakno guyumu kok gak enak model mesti pikiranmu mesum yo butuh apa dhisik butuh benakno genteng ngono. Uang itu nek dikir subhanallah mesti diperhatikan Allah. Saman gelem nyebut Allah mesti diperhatikan Allah. Contohnya wong sak meneh kae meneng kabeh cep klekep gak ono sing nyebut gak ono sing ngomong terus ono siji sing nyebut jenengku Pak Anwar liyane gak tak reken sing tak reken sing nyebut jenengku enten napa Bu kok nyebut kula napa jenengan padaku umpomo makanya kalau sama nek bengi kon tahajud ya ngono wayahe wong do turu kabeh Kalau sampean terus tangi nyebut Allahu Akbar, mesti kalau sampean diperhatikan Allah. Mergo kalau sampean nyebut Allah, sing liyane wayahe wong dok ngletak jegetan kaya pindang di Batam. Yang terus mabri iler, yo ana sing kelon barang. Mbok terus jenengan purun tangi nyebut Allahu Akbar. Iki sing duwe sebutan Allahu Akbar mesti merhatikno sampean. Sopo iki nyebut jeneng ku? Oh, Tono. Lalu opo sih wong iki? Oh, pengen wahyu. Yo yo tak turutane ngono. Pengen rezekine lancar, yo tak turutane. Maka zikir itu sebutan dan orang itu akan diperlakukan sesuai karo sebutane. Kalau sebutane apik, perlakuane apik. Tapi lek sebutane elek, perlakuan yang diterima yo elek. Gambaran di dunia saja tetap. Saman ketemu saat ketemu kok belum nyebut apa? Pasti saman dapat perlakuan apa? Janji ketemu wong nyebut apa? Assalamualaikum. Ketemu mana nyebut apa? Assalamualaikum. Ketemu mana nyebut apa? Assalamualaikum. Ketemu mana? Assalamualaikum. Pasti perlakuan yang saman terima. Manik misalnya, manik misalnya, manik misalnya, manik misalnya. Ayo coba saman ketemu saat ketemu wong kok nyebut elek. Engkau perlakuan sing saman terima lah elek. Patok uang dia, picek. Petok wong mana? Picek. Petok wong mana? Picek. Engko sing sampean dimai pet bongko. Durung 10 menit ndelosor ta. Mergo dijontosi wong cocok. Lho iya apa ora? Lho sepurane Mas, aku ngaji wis kok pasar ngene iki, ngaji nondi sing ngene iki gayane. Gelem ngene iki gak gelem gampang ecok diundang mana. Wis ngene iki gayane, ngaji nek garepe gubernur nek sapa wis ngene iki. Gelem ngene iki gak gelem ecok diundang mana. Tapi nyatane ya lempar iki. Lebih-lebih kalau sampean kurang nyebut sesuatu. Wong iku janji gelem nyebut. Dikir, insyaallah api-api. Kula sampean anggere gelem dikir, gak mungkin ngrasani, gak mungkin iso. Piye carane iso karo dikir? Iso, iso karo dikir. Mesti ambil satu. Niku kanggo nglatih, niku lho. Ati. Ki umpama wektune longgar ngene ya tak selawatan. Kapan-kapan ae, coy. Kuwi maneh. Sorry Mas, aku ngaji dulu Mas, dibayar gak masalah. Temen, cuma ngono tuh ora umum. Ngeten. Satu detik. Enggak, jangan begitu seperti itu. Saya udah, aku sering ngomong, wong kiai ngaji kok boleh duit, dosa. Tahu lah, ngaji kok boleh duit, duit. Tapi lu dosa mana, lah sama ngundang kiai, kan sama kiai duit. Yang kedua, aliman wa muta'aliman. Dengan ini aku tak berjuin. Aku tuh dingon-ingon, tanya-tanya birang-birang. Ini gue sing ingin aneh mari jalan ke Bumi Sopo kayaknya. Adam. Ya ada untuk kalau tak cono itu gak berdoa ya. Ramutan kafir miskin. Kafir miskin. Oh sukan lagi. Dan gue itu galak hablum minallah hablum minanar tuh gitu. Kepengen. Misalnya sama mlebu di restoran, tapi tahu mlebu restoran tuh ora yo. Di kono ono menu, daftar menu. Di kono ono makanan, sate, kari, macam-macam. Terus ono minuman, misalnya es teh, es jeruk, terus es teler, terus es mega mendung. Sama ini gak tahu dino, gak tahu apa es mega mendung. Gak tahu weruh. Terus sama kok gelem ngomong ning pelayane, "Mbak, es mega mendung." Ngelak teko barangnya. Padahal sampean gak dunung. Es mega mendung yo opo yo ora ero. Tapi sampean gelem nyebut, "Mbak, es mega mendung." Ngelak teko barangnya. Paham? Lu sampean dikir nang Allah, sampean nang ngerti ra apa-apa. Gusti Allah wis ngerti kebutuhanmu. Nanggir gelem Allah, beres-beres. Beres. Gusti Allah nyapian. satu. Hei, siku, eling-elingan. Kau nak bes jenengan kok sering Allah, Allah, Allah, Allah. Kau lah kuendeng lah kau ni perintah Allah. Dan gerak-gerak ngomong, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kau tu cek serantal, nawarung. Yang kedua, sedikit. Aliman wa muta'alliman, ngaji jamanane ngaji. Ngaji ku gak kudu ngadep kitab, coy. Mohon maaf, ngaji ku gak harus qaulal musannif. Qaula syekh, qaula syaddabani syekh. Qaula ta'ind. Gak kudu. Lu gak kudu ngono sama nang sepeda motor iso ngaji kok. Cari ilmu dan yang harus dicari bukan sekedar ilmu agama doang, nak belajar doang dengan kami ilmu agama doh. Wong sing mulya, ikak wong sing takwa, gina bangge. أكرمكم عند الله أتقاكم. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Lah, wong takwa itu sapa? Wis makna yang paling mudah difahami intikal wa amilillah istinabun nawahi. Takwa itu ngelakoni perintah Allah, ngelakoni perintah Rasulullah. Ninggalna larangan Allah, ninggalna larangan Rasulullah. Niku wong takwa. Nah, kula sampean iku piye carane nglakoni perintah Allah? Piye carane nglakoni perintah Rasulullah? Nek gak ruh apa sing diperintah? Wong ra ruh apa sing diperintah kok ape nglakoni? Piye carane? Nah, ben ruh apa sing diperintah, carane kudu ngaji, belajar. Urip iki belajar. Lah kula sampean piye carane ninggalkan larangannya Allah. Bagaimana cara kita meninggalkan larangan Rasulullah? Kalau kita nggak tahu apa yang dilarang, nah supaya kita tahu apa yang dilarang, caranya, masih tak takwa itu nih. Nah, perintahnya dilakoni, larangannya ditinggal. Kudu karo-karo nih, yang ngelakoni perintah, yang ninggal larangan. Iku takwa. Ono wong perintah dilakoni, tapi larangan orang ditinggal. Iku itu takwa. Tahu takwa. No, kebodohan nih. Enggak, yang anak berbaju takwa bagaimana? Enggak, larangan ditinggal, tapi perintah lah dilakoni. Yo, duduk takwa. Karu-karu nih gue, ngelakoni perintah, ngelakoni apa? Ninggal larangan, ninggal lele. Mereka nak perintah Allah, perintah Rasulullah mesti apa? Larangannya Allah, larangannya Rasulullah mesti lele. Jadi yo, ngelakoni sing apa? Ninggal sing lele. Nek sing apa dilakoni, sing lele itu tinggal. Mana uang apa dilakoni, lele gak ditinggal. Iku uang celutak sini. Oh, popo tuh ya. Ibadah doyan maksiat ya doyan. Tahlilan gelem togelan ya nyantem. Bang, mikir. Mau maca Quran yo fase tapi nek miso yo cowoto. Selawatan yang ngelek-ngelek tapi nek ngrasane wong yo ngelek-ngelek. Wong terutak ngopo kuwi. Apik iya elek iya. Iku nek ngono modele apike kalah. Wong apik iku lek dicampur karo elek, apike kalah. Senajan apike luwe akeh, menang eleke nek dicampur. Elek sithik apike akeh. Kuwi lek dicampur menang eleke. Tak percaya tak kasih contoh. Ono barang apik, kala anget saompreng. Api campuran karo barang elek. Elek lentung anget pas sendok. Coba, iki dadi telek rasa kolek apa kolek rasa telek? Rasa telek. Kolek rasa telek. Akhirnya gua, sing gua telek tok apa sak kolek-koleke? Kolek-kolekin gua. Gak ono wong sing mentolo. Mandu nduk. Telek sak sendok disaring ngono nduk. Saring telek sak sendok. Engko mari disaring ben teko kopi bapakmu. Dan sing ana wong makane ingin ora kanggo jane medun. Kok nggo nyambi medun. Wong aku njaluk diri ini rada kumpul kumpul ini lho. Aduh. Iya, woi woi ngapa omong ini. Ini saking anak biayanya profesional. Nyawer nyawer. Gue lagi dua biru aku. Gue anggap sindir. Maaf. Jadi lek wis apik dilakoni elek ditinggal. Gue nanti campur ngapunten, apa kalah? Apa kalah? Kayak contoh mana nih? Geger waras, api dikumpulno karo geger kadosan. Terus dikosot-kosot nanti telatan sesuai resep dokter. Kosot-kosot nanti telatan. Iku kira-kira sing kadosan waras apa sing waras katut kadosan? Irung waras dikumpulno karo irung pilek. Sing pilek waras apa sing waras katut pilek? Semono uga wong salat kumpulan karo wong gak salat iki mrawasno sing salat iki lho katut gak salat. Mung pancen konco iki nulari. Sampeyan lho lungguh jejer wong ngangok. Sampeyan lungguh jejer wong ngantuk. Ku gak diluk sampeyan wong apa. Yo kuwi iso. Jeneng ana anak iki, apik campur elek. Apike kal tetep menang eleke. Contohnya ya, ini api pada api, api, tapi api pada campur elek, itu api lah kalah. Jadi sama dengan anak-anak, Ahmad, api loh, Agus, api, yang dicampur elek, digabung, Ahmad, Agus, Syaiton, Iblis. Menang di Agus karo Iblis ya. Nah makanya, ayo, perintah Allah dilakukan. Saya iso Iblis. Sama dikongkong sodakong, sodakong. Dilakoni masih gak ikhlas. Gak popo senajan gak ikhlas, popo ya sedekah. Timbang ikhlas gak gelem sedekah. No no. Akeh tunggale. Akeh tunggale. Anggere nang kumpulan iku usul jenengane. Tapi ra urun. Usule yo wae ta. Sama dikon salat. Salat. Makami Mas. Kowe tok gak khusyuk ya wis. Pokoke salate aktif sing tenanan. Ora khusyuk ora apa-apa. Sampai apian antena ndak aku ngaji sedek-sedekan. Hei. Tak kandani yo rame-rame. Khusyuk ya wis, pokoke salat dilakoni sing tenanan. Iki ana ki salate kudu khusyuk engko se. Sing ngomong diwilir karo wong salate sok iso. Aku tak preketek ngono. Saya ngomong dewi sama turun karuan khusus masuk gelap buka no itu celok kiai mbah soalan hangelep pol khusus pol hangelep aku tahu kok kan sholat jadi makmum aku ini buka nom-noman sholat kaosan to ini kaosnya bonek gitu kaos persedaya ini mburi kan ini kan gambar wong mangat gitu gambar wong mangat kan kamu ngombo gitu gambar buto mangat gitu nah aku terus mau kebiru alhamdulillah itu sih loh ini kan kalau tak hitung untungnya biru aneh makanya ini loh sama anak kandang itu loh kusuk ya wes coba ya sholatnya dilakoni lah boleh sama gelem sholatnya tenanan kok kusuknya katut diri suwe-suwe kusuknya katut kusuk itu butuh latihan angel sholat kusuk itu. Musayyid Tina Ali diteskan di Nabi Rauh lulus kok kemana itu Musayyid Tina Anwar ini tambah nemen hanya saya simpulannya sekali lagi yang penting sholatnya dilakoni yang temen sergep masih gak khusus gak apa-apa lah iso mau khusus warga torai soben iso bolu aku soben soalnya aku yang khusus sholatnya apa nih gue yang ini iso khusus aku ya. Nggak ada yang menang jenggot TikTok lu. Ngomong sunah rasul niru jenggot TikTok. Sak liyane ning TV kok jenggot TikTok sing mbiki. Lu kuwasen nang jenggot TikTok lu sing mbiki. Tak apa-apaan. Maaf. Aku paling sumpek saja ada yang ngarani tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Kita tahlil katanya jahil, kita sholawat katanya sesat, kita ikut jamaah zikir katanya kafir. Apakah kita harus ngingu jenggot agar mereka enggak sewa? Apakah kita harus pakai katok cingkrang agar mereka senang? Misalnya tahlil lu anggap haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Kusen paling tak pikir nanti terus piye nasibnya berkat. jong ngowe, ora seneng tampilan jong wes aja kok terus ngarani arung surit diamu. Kuwi warisane salah busoni warisane para wali jare. Kowe ngene iki mau kowe makalun kiam wayah do ngadeg dicang adeg kena apa ora gelem ngadeg. Jong apa ora. Lah camat teko kowe ngadeg Kanjeng Nabi sing rawuh kowe ora ngadeg kaya kualat kowe. Mulya ndi Kanjeng Nabi karo camat. Sepurane Pak Camat, iki rong ngurung-ngurung. Aja kok dhewe camat gubernur tak kono nang ngene kowe aku. Jembren aku. Lah kuwi loro barang ra tepaki langsung ngono kuwi, Pak. Gak urus aku, ngapunten Pak Camat, saiki pangkate dhuwur aku karo sampean. Engko nek seneng iso ya dhuwur sampean. Ngomong kadang gak tepak bupati tekan sungguh-sungguh kabeh. Rasulullah hadir kenapa kita ndak mau hormat? Ketika kita mahalul diam, Rasulullah itu hadir. Nggo kok tambah mau wedeng rambe kok cepet. Itu kan ikan jin Nabi. Masya Allah. Aku mau ngapain balik neng loh. Tapi kok sakun tok kene. Gak jauh. Goblok. Aku memang gaya saya seperti ini, saya ngaji itu gak pernah aku apa ya ngaji itu nyindir ya aku gak tahu. Ganden ya. Mau aku nyindir langsung tak ganden ngono. Kesawen sindir-sindir apa? Masa iki disindir-sindir ora dunung, Mas. Ngene ana wong wedok nakal diarani wanita penghibur, wis gak setuju. Kena ente diarani wanita penghibur. Malah dia bangga, berarti saya banyak bisa menghibur orang. Ini aku upruk ya upruk ngono. Begenggek ya begenggek. Dilok mau langsung ke gendang laras. Apa kata diarani wanita penghibur kemennya? Jemberen aku. Tekan dingin aku rasa tekan dingin. Baru mau lihat bujangan ini. Siapa ngomong mampir? Coy, aku ngomong melebu nongol kuwi mesti konangan wong. Wong rai kuwi dikenal wong sak Indonesia. Aku gak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Oke bro. Ya umpama aku mlebu nang ngono kuwi mesti konangan. Nah sesuk kaya mlebu koran. Kalau mantep mah tulisane kampedi berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam metei kring. Kowe kuwi ora bayar. Ngono ta anu diukur awake dhewe. Mangkane lempemmu kowe. Subhanallah. Allah. Nah, itu Pak Camat, jadi sabar Pak Camat. Nah, itu gue ingon-ingon model jadi kan yang sabar Pak Camat ya. Mungkin kok baru kayak gini usuk-usuk jadi bupati. Amin. Ya. Ini kok ini kan dunak no gak melo amin malah. Makanya kegiatan semacam ini sama terus ke. Nah, wong takwa itu ngelakoni perintah, ninggal larangan. Kau sholat masih gak bisa lakoni wis, gak apa-apa. Bisa mulai bisa kok, bisa. Gusti Allah Rahman Rahim. Kudu karung ini mas, sholatnya gak khusyuk, tapi sergap semangat. Wis seneng, Gusti Allah. Dibangani wong sholatnya khusyuk, tapi sholatnya arang-arang. Betul karo ini gak khusyuk tapi sregep Allah lebih suka daripada iso khusyuk tapi arah-arah. Betul karo bocah sekolah, murid sekolah meskipun goblok, gak pinter sekolah goblok ya gak tau ranking, gak tau juara tapi rutin, aktif, disiplin gak tau bolos, tau penanam sekolah ya, gurunya welas harap dikawakno ini gurunya ramantolo jadi saya di sekolah ya goblok saya tapi kok sregep tau penanam. Aku tiga orang orang yang tolong, goblok-goblok ya wais tunggu anak kelas. Tunggu goblok ya wais tunggu anak, mergo sergup, mergo tenang. Gusti Allah yang ngono, dulu sholatnya sampean-sampean. Salat apa ini kita bulan? Aku kok sereket neng tenanan. Allah welas. Arep dikawakno ning neraka. Allah gak mentolo. Akhir iki kabeh dilebokno swarga. Amin. Sing salat. Sing ora bayar ora. Nek kowe ora salat. Masih amin nang ngantek intil-intil mencoplok mencolok. Ini orang bisa melebus warga, warga ini kakek amin sih gak berbeda. Orang orang sholat. Murid sekolah pewinter ranking siji terus. Ranking juara, tapi bolosa. Guru ini murid-murid, masih pinter lagi ini dapurannya, geopo diunggahnya. Kawan wae. Bila perlu keluarkan dari sekolah. Karena mencoreng nama baik sekolah. Sekolah dicap gak disiplin, merusak nama baik sekolah. Kono. Ana wong iso khusyuk salat, tapi salate arang-arang. Allah yang murid-murid, masih khusyuk lagi ini mudah. Geopo diunggahnya suatu. Encap sepenuh di kerokohan. Makanya saya tadi mengatakan belum tentu yang pakai kopiah putih seperti ini lebih baik daripada yang seperti itu. Amin. Bener. Kurang apa wali bar sesok muridnya puluhan ewu mati ini kafir. Kurang apa Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu wakilah nabiyun min ambiyahillah. Nabi dicopot kenabiannya karo Allah gara-gara sifat hasud nang Nabi Musa. Coba Nabi bisa nih kemana sampean RT wae ora. Ya Allah kurang ngelak apa berada lo bojoyo. Subhanallah. Iso khusus tapi iso nanti arang-arang. Kudu karo bapak-bapak ngapunten bapak, sampean duwe anak rodok betik, rodok beling tapi dia nang wong tuwa nurut. Seneng wong tuwa. Beling-beling dah koyo ngene-ngene iki. Tapi nurut nang wong tuwa. Wong tuwa luwih seneng. Kita koyoke sopan-sopan koyo ngene iki tapi moko. Sorry bro, sorry. Salahmu kepo ngono nduk. Orang rasa mudun masa aku rampung itu. Tunggu mau. Yo senengan sih rontok betik, betik yo wis tapi nurut nang perintah yang tua. Gak khusuk tapi nurut nang perintah Allah. Nanti bang sopan tapi mokong, khusuk tapi mokong. Anak betik, le, oh bapak, narik beli nih betik yo gak khusuk nang wong tuane. Oh bapak, rene kalau wong gerang, yo yo pak, nopo untuk melupai kenapa tuh pak? Celah celah hei bapak tuh kena rokok. Rokok apa pak? Biasanya rokok bapak apa ada takut, ada tekok kan. Rokok rokok biasa aja piro? Sak bungkus aja dia nah jerantal budal masih beling budal hanya narek beling oleh rokok durung dikeno bapaknya dilongi telung. Jadi ini kata Allah ini gak kira dupai kalau bapaknya tekan omahe lek ngenakno yang wape Mas. Buncal nang kok kaduan. Pak aku apa bal-balan Pak iki lho rokoke sampani. Tapi sampean kan sik iso rokok, sampean sing oleh rokok. Anak masih wong beling diperintah sik nurut. Tak khusuk tapi nurut sreget. Nah, dari pada sampean duwe anak sopan santun tapi mokong. Angel diperintah. Le, dalem Bapak, Bapak nimbali kula. Yo, rene yo. Inggih, ngestu aten dawuh. Engkang putra badhe marang sedo sowan wonten ngarsa. Saking sopane, moro ning sampean iki Pak, gak trimo bungkuk-bungkuk berangkat. Saking sopane. Berangkat. Bareng tutuk ngarepe sampean duwi. Terus matur. Wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Kile duit 50.000 itu kan rokok itu Pak oh itu ya nih saya tunggu saya nunggu susu aja nih bapak menaik ke warung mana berangkat mana udah pinter anak bapak akhir udah nun sewu bapak keparang matur sak jaring pun menawi lepat nyuwun dengan pengajian mboten ateges kawula menika wantun kaliyan biasa estu menika mboten penting wekdal menika kula nembe saya bapak kula turu monggo tumbas biasa. Ayo aku tuh jejeng contohnya itu gak mau. Terus itu gambarannya khusyuk tapi mokong. Maka sekali-kali lagi jangan mudah terpikat dengan pelampilan. Mohon maaf. Pokoknya sih temen mau naik mas. Wes itu aja pesan gue. So tahun ngarep nih ulang tahun mana. Mudah-mudahan di usia yang ke-5 betul-betul bisa menjangkepi rukun Islam limo. Amin. Agamis juga nasionalis mengamalkan Pancasila yang silanya lima. Amin. Ini lima itu angka yang luar biasa. Kapan-kapan naik tak terang, soalnya waktunya terbatas. Ngomong mau duit mana? Mudah-mudahan ada manfaat. Pokoknya nek pesanku itu saja mas, pesan saya kegiatan sampean seperti ini, subhanallah, manfaatnya luar biasa. Ini gitu sampean ini, ya Allah, cara ganjarannya cara diketok no. Masyarakat malah isok melu ngaji, ini kan jasa sampean. Masyarakat paling orang melu urut tuh. Melu mangan toh. Raisin. Nong pengajian nanti mampu lari-lari ini dengan cara penyusun dari masyarakat model ini. Ya Allah. Bayar ya sobat. Ya Allah. Subhanallah. Ini lagi manfaatnya luar biasa. Luar biasa mas. Ini saja pesan. Insya Allah, kok zaman ini uripe tambah baru tak ditoto kalau gitu. Dikit ngaji, belajar dan belajar. Sekali lagi belajar itu tidak harus pakai kopiah, tidak harus pakai sarung, tidak harus seperti itu. Salah besar kalau diartikan seperti itu. Salah besar, tidak harus seperti itu. Kaya-kaya sampean-sampean ini, masya Allah. Aku sumpah nengas, duwe kanca kaya sampean-sampean. Kapan-kapan, ayo nek nganggur-nganggur silaturahim ke tempat saya. Dengan senang hati saya akan senang berumur. Ya? Bulan Mei. Moga-moga ada manfaatnya. Ayo bareng-bareng kita mau istighfar, kadang kita setuju lawo, setuju lelahan, mungkin macam mungkin moga-moga oleh maufirah ya Allah. Amin. Mulai awal nanti akhir sampai saat niki dosa kesalahan yang harus tahu lo sama lakoni kabeh muka-muka dibusak karena Gusti Allah. Amin. Bahkan yubadilullahu sayyiatihim hasanat, elek-elek itu ramen kirim mau dibusak diganti Allah dengan hasanat. Jadi sing asale kope menunggu ditulis wirida, sing asale almendemu itu dibusak tulisannya itu kalau Gusti Allah diganti khataman Al-Qur'an. Itu Qur'an loh itu. Yubadilullahu sayyiatihim hasana ele'e diganti ke api'an. Orang mikir mau dibusak so. Tapi yang marah nono, yang menyenuk barangnya marah nono. Weh, ini yang dungo, ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة تأخذ بناصيتنا. اللهم اهدنا صراط المستقيم، اللهم اهدنا صراط المستقيم، اللهم اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ذلك الرفق من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا واجعل من حضر في مجلسنا هذا يا الله واجعل أولادنا وسلامة المعلم وقوة جماعات أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل الصلاة والجماعة وأهل الخير وأهل الصلاة والصلاة الدارين والذي جعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله من يد الخير كله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا فتاة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وماله وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. terima kasih dan mohon maaf. هدانا الله وإياكم أجمعين ووفقنا الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.